biarkan hati ini sepi. Sepi bersama mimpi-mimpi, ku tiada tahu penghujungnya. Biarkan sudah itu kan berpisah dua tanpa ke. Teman kan sunyi, terasa kau datang. bayangkan untuk bina cinta yang baru. Pikirkanlah hati dia yang dipermainkan, perasaan cinta betapa hancur hatinya. Coba bayangkan andai Jika itu mata bertemu, berdebar rasa sanubariku. Mengapa lidahku keluh, tidak terkata hasrat di cinta. Kali kedua bertentang mata, azam membara lantas bertanya, boleh kita berkenalan? Tak kusangka kau menerima. Kini kita berdua, riang dia bersama. Kau bertanya padaku, masihkah ku minta jawabannya di mataku. Masih terpancar rindu, walaupun terpisah, cinta takkan musnah. Yang hancur hati, air mata Tak. We'll be right back. diskota. Berbagai gaya sungguh mempesonakan di setiap sudut kota raya. Bersama pancarkan cinta ini, semoga bersinar di hati. Percayalah sayangku, hanya engkau ku cinta. Tak pernah aku berubah hati. Semakin hangatnya cinta, seindah lembakan di kalbu. Setiap hari.